Satu, dua, tiga. Cintaku, cintaku padamu, tak besar seperti dulu. Tahu kau begini, tahu kau begitu, karena engkau hargai aku. Sayangku, sayangku padamu, tak besar seperti dulu. Kau jadi selingkuh, dan aku selingkuh. Biar sama-sama kita selingkuh semua. Wow, wow, I am sorry, ku tak akan love you lagi. Ku perlu memeluk dirimu, tak besar seperti itu. Kau jadi selingkuh, dan aku selingkuh. Biar sama-sama kita selingkuh. Wow, wow, I am sorry, ku tak akan love you lagi. Ku putuskan saja, ku tak mau hatiku tersisa. Lebih baik ku putuskan saja, ku tak mau hatiku tersisa. Jangan kau selalu merasa mereka bukan diriku saja. Lebih baik ku putuskan saja dari pacar. Lebih baik ku putuskan saja semua dari pacar lagi.